golongan al-muqarrabun atau as-sabiquna ilal khairat, golongan ashabul yamin, dan golongan al-zalimuna li anfusihim. Di mana gambaran ini juga menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya keadaan keimanan pada diri manusia. Beliau selanjutnya mengatakan, ini membawakan dalil yang menunjukkan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Sebagaimana yang demikian merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah atau surat Bera'ah ayat 124 dan 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yakulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dan apabila diturunkan satu surat, yakni di Al-Quran, maka di antara mereka, ini orang-orang munafikun, ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang dengan surat ini menambah keimanan kalian? Maka adapun orang-orang yang beriman, turunnya surat tersebut menambah kepada mereka keimanan, dan dengan itu mereka bergembira. Jadi turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab bertambahnya keimanan orang-orang yang beriman dan kegembiraan mereka. Wa ammal ladhina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam kalbu-kalbu mereka ada penyakit. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit nifaq, yakni penyakit kemunafikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Maka turunnya satu surat dari Al-Quran tersebut semakin menambah bagi mereka keraguan kepada keraguan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau rahimahullah, "Wa hadhihi al-ayah min akbari ad-dalaili ala anna al-imana yazidu wa yanqus." Kata Imam Ibnu Katsir, dan ayat ini termasuk di antara sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu liyazdadu imanan ma' imanihim. Dalam surat Al-Fath di ayat yang keempat. Agar dengan itu semakin bertambah keimanan mereka bersama dengan keimanan mereka yang telah ada sebelumnya. Kemudian pada ayat berikutnya yang dari surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada orang-orang yang berupaya untuk mencari petunjuk, mencari hidayah dengan hidayahnya. Baik, ini beberapa ayat yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan. Dan dinyatakan oleh para ulama bahwa terkait dengan pengurangan keimanan tidak datang dalam satu ayat pun dalam Al-Quran yang menunjukkan secara sharih tentang berkurangnya iman. Jadi dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ya, menunjukkan tentang penambahan-penambahan keimanan. Namun kata mereka, sesuatu yang yakbalu ziyadah, sesuatu yang bisa menerima tambahan, yakbalun nuqsan, maka konsekuensinya juga bisa berkurang. Terlebih, telah datang secara sharih, secara tegas dalam hadis yang sahih. Seperti hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan iman. Artinya di saat dia melakukan kemaksiatan zina tersebut, maka keimanan terangkat darinya. Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri di saat dia melakukan pencuriannya dalam keadaan iman. Demikian pula pada hadis apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhabu lillubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat orang-orang yang disifati dengan kekurangan akal dan kekurangan agamanya, namun akan bisa menghilangkan akal seorang lelaki yang kokoh dibandingkan salah seorang di antara kalian, wahai para wanita. Dan ini menunjukkan di antara bahaya atau besarnya fitnah wanita. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wal huda huwa ulumul imani wa a'maluhu." Dan yang dimaksud dengan al-huda dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada orang-orang yang berusaha untuk mencari petunjuknya, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan kepada mereka al-huda. Ba al-huda yang dimaksud di sini adalah ulumul imani wa a'maluhu. Jadi ilmu-ilmu tentang keimanan yang kembalinya semuanya kepada apa yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa a'maluhu juga amalan-amalannya. Menunjukkan bahwa amalan-amalan yang merupakan keimanan dan petunjuk adalah yang berdasarkan dengan apa yang ada atau datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah. والنصوص على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. Dan nas-nas yang menunjukkan kepada prinsip ini, bahasanya iman, ya, perkara yang bisa bertambah dan berkurang. Iman, perkara yang meliputi keyakinan dan amalan, adalah perkara yang telah datang dalam Alkitab dan As-Sunnah dalam jumlah yang demikian banyak. Kata beliau selanjutnya, wa huwa ma'lumun bil hissi wal wujdani. Dan perkara ini, yakni bertambah dan berkurangnya keimanan, ini sebuah perkara yang telah diketahui berdasarkan indrawi. Demikian pula dengan apa yang didapati, apa yang bisa dilihat. Fa innal mu'minina yatafaddaluna fi 'ulumil iman qillatan wa kasratan wa quwwata yaqinin wa dha'fahu wa yatafaddaluna fi a'malil qulubi allati hiya ruhul iman wa qalbuhu. Karena sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka bertingkat-tingkat, yatafadhalun, bertingkat-tingkat dalam hal yang berkait dengan ilmu-ilmu terkait dengan keimanan. Dalam hal qillatan wa kasratan, sedikit ataupun banyaknya. Sehingga dengan sendirinya ketika sampai kepada seorang, ya, perkara-perkara keimanan yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dan dia menerimanya dengan keimanan, maka akan semakin kuat keimanan yang ada pada dirinya. Demikian pula kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dari sisi kekuatan dan lemahnya keimanan, ya, pemilik keimanan juga bertingkat-tingkat. Orang-orang yang beriman juga bertingkat-tingkat. Wa yatafadhaluna fi a'malil qulubi allati hiya ruhul imani wa qalbuh. Demikian pula mereka bertingkat-tingkat dalam hal amalan-amalan kalbu, amalan-amalan batin, amalan-amalan yang tersembunyi, di mana amalan-amalan tersebut merupakan ruh dari keimanan dan merupakan kalbu dari keimanan. Yang dari sisi ini pula, ya, bisa jadi sebagian mereka dari sisi amalan zahir lebih sedikit dibandingkan, ya, yang lainnya. Namun dengan kekuatan yang ada pada amalan kalbu mereka, mereka bisa mengalahkan orang-orang yang lainnya. Sebagaimana as-salaf mereka menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis-salati was-shaum?" Yani bikasratis salah wa kasratis saum, walakin bima waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mendahului kalian, mengalahkan kalian dengan sebab banyaknya salat dan puasa yang dilakukan olehnya, namun Abu Bakar As-Siddiq mendahului kalian dengan apa yang tertancap di dalam kalbunya dari keimanan, di mana beliau radhiyallahu taala anhu seorang yang tidak pernah ragu dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah مثل محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات والخضوع والتعظيم. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa dari jenis amalan kalbu yang merupakan ruh atau inti dari keimanan, seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepadanya, demikian pula harapan kepadanya. Demikian pula, kata beliau rahimahullah, sikap tawakal kepadanya serta kembali kepadanya. Wal ikhbati wal khudu'i wat ta'zim. Demikian pula sikap merendah di hadapannya, tunduk kepadanya dan mengagungkannya. Semua ini adalah bentuk-bentuk amalan kalbu yang semuanya bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan keimanannya. Tawakal seorang kepada Allah berbeda dengan ketawakalan yang lainnya kepadanya sesuai dengan tingkat keimanannya. Sehingga semakin tinggi tingkat keimanan sesuai dengan kadar ilmu yang telah sampai kepadanya, maka semakin kuat pula tawakalnya kepada Allah, kecintaannya kepadanya, takutnya kepadanya, serta harapan kepadanya. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan para ulama dengan al-khasyah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan ketakutan yang sebenar-benarnya, takut di atas ilmu, dikarenakan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, adalah para ulama dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, ya, dengan ayat tersebut, wa aslul ilmi al-khasyah, bahwa pokok dari ilmu adalah bagaimana seorang memiliki khasyah, yakni rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, hadza amrun la yamtari fihi man lahu adna aklin. Ini adalah perkara yang tidak akan seorang yang memiliki kadar akal yang paling rendah sekalipun, ya, memperdebatkannya. Bahasanya, manusia bertingkat-tingkat di dalam keimanan mereka, dan demikian pula kekuatan dan kelemahan iman mereka. Ya, terlebih lagi dalam hal yang berkaitan dengan amalan-amalan kalbu mereka. Kata beliau selanjutnya, wa yatafadaluna fi a'malil jawarih. Demikian pula mereka bertingkat-tingkat pula dalam amalan-amalan anggota badan mereka. Qas-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji. Fardhi dzalika wa naflih. Seperti dalam amalan salat, zakat, puasa, haji, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Bertingkat-tingkat dalam amalan-amalan jawarih tersebut. Amalan-amalan yang tampak tadi. Walqiyami bihukukillahi wa hukuki ibadih. Demikian pula dalam hal menegakkan apa yang menjadi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Minal birri wassilati lil aqaribi wal jirani wal ashab wal ihsani ila al khalqi tafawutan azima. Baik itu dalam bentuk bakti, yakni kepada kedua orang tua, demikian pula menyambung hubungan dengan kerabat, demikian pula di dalam berinteraksi dengan tetangga dan orang-orang yang menjadi ashab, teman dekat. Demikian pula dalam hal berbuat baik kepada makhluk secara umum. Keadaan orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat dalam amalan-amalan ini tafawutan aziman, dengan perbedaan yang sangat besar. Tapi ini juga menunjukkan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan termasuk di antara dalil yang sangat jelas dari As-Sunnah yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya keimanan, hadis tentang syu'abil iman, tentang cabang-cabang keimanan. Di mana dalam hadis yang sahih muttafaq alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-imanu bid'un wa sittun wa fi riwayah wa sab'una syu'bah. Beriman itu ada 60, ada dalam riwayat yang lain 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya dari cabang-cabang keimanan adalah persaksian la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ini paling utamanya di cabang keimanan, bahkan itu merupakan pokok terbesar. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik gangguan yang sifatnya hissi, sesuatu yang bisa mengganggu fisik, melukai fisik, ataupun yang lebih besar daripada itu, gangguan yang sifatnya maknawi, maksiat-maksiat yang terjadi di jalanan, yang menyingkirkannya jauh lebih sulit dibandingkan menyingkirkan gangguan yang sifatnya hissi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman, dan rasa malu ya merupakan bagian dari keimanan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan meliputi sebagaimana yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan kalbu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis tentang cabang-cabang keimanan, bahasanya seluruh perkara yang telah datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, baik perintah ataupun pujian terhadap pelaku sebuah amalan, semuanya masuk dalam cabang-cabang keimanan tersebut. Dan keadaan manusia berbeda-beda dalam hal ada pada dirinya dari cabang-cabang keimanan tersebut. Sehingga siapa yang paling banyak dari cabang-cabang keimanan itu, yakni apa yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, dari amalan-amalan yang diperintahkan, maka semakin tinggi keimanannya, semakin kuat keimanannya, dan semakin berkurang dari cabang-cabang keimanan itu pada diri seorang mukmin, maka semakin berkurang pula keimanannya. Kata beliau selanjutnya, faman za'ama annal imana la yazidu wa la yanqus. Barang siapa berkeyakinan bahasanya keimanan itu tidaklah bertambah dan tidak pula berkurang. Ini sebagaimana keyakinan kelompok Murji'ah. Faqad qala ma khalafa an-naqla wal 'aqla wal hissa wal waqi'. Maka sungguh dia telah berkata dengan sesuatu yang menyelisihi an-naql, wahyu, menyelisihi akal, menyelisihi indranya, dan menyelisih kenyataan yang ada. Hatta walau fassarahu bimujarradit tasdik. Sampai pun seandainya dia menafsirkan keimanan itu hanya sebatas dengan at-tasdik, yakni pembenaran ya, dengan hati fa innahu yatafawatu tafawutan zahiran likulli ahad. Maka dalam hal pembenaran, ya, itu pun manusia bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang sangat jelas bagi setiap orang. Itu dari sisi pembenaran saja. Ya, apalagi kalau dilihat dari sisi amalan. Baik. Ya, sebagaimana sebagian dari kelompok yang menyimpang membatasi keimanan hanya sebatas at-tasdik, ya, pembenaran dengan hati. Sebagaimana yang ada pada orang-orang Murji'ah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya keimanan meliputi pembenaran dengan hati, pengikraran dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.